seperti batu menggelinding, bagai air mengalir, dan jarum jam terus berputar. Hidup ini harus berjalan, gak mungkin lari dari kenyataan. Gak perlu pikir macam-macam, gak usah tengok ke belakang, gak usah tengok ke belakang. Hari ini ya hari ini, hari esok urusan nanti. Gak perlu pikir macam-macam, gak usah tengok ke belakang, gak usah tengok ke belakang. Iya mah. Oh yeah, yeah. Seperti batu menggelinding.